Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Musa bin Ahmad al-Hajjawi rahimahullahu taala, wa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabakhin aw saqitin fihi aw rufi'a bi qalilihi hadatsun aw ghumisa fihi yadu qa'imin min nawmi lailin naqidin li wudu' aw kana akhira ghuslatin zalatin najasatu biha fatahir wan najisu ma taghayyara bi najasatin aw laqaha wa huwa yasirun aw infasala an mahalli najasatin qabla zawaliha. Fa in udifa ila al-ma'in najisi tahurun katsirun ghayra turabin wa nahwihi aw zala taghayyu aw zala taghayyara najisul katsiru bi nafsihi aw zala taghayyurun najisi katsiri aw zala taghayyurun najisi katsiri bi nafsihi aw nuziha minhu fa baqiya ba'dahu katsirun ghayru mutaghayyir tahur ghayru mutaghayyir غير متغير وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما wa in ishtabaha bi tahirin tawaddu'a minhumā wudu'an wahidan min hadha ghurfah wa min hadha ghurfah wa shalla shalatan wahidah wa in ishtabahat thiyabun tahiratun bi najisatin aw muharramah shalla fi kulli thawbin shalatan bi 'adadin najisi aw bil muharrami wa zada shalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rahmatullahi wa barakatuh. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sudah kita selesaikan pembahasan dan masail yang berkaitan dengan al-ma at-tahur. Kemudian penulis berpindah menjelaskan pembagian air yang kedua, yaitu al-ma at-tahir. Air yang tahir. Nah, kata beliau rahimahullah, wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabakhin aw saqitin fihi arufiya bi qalilihi hadathun aw gumisa fihi yadu qa'imin min nawmi laylin naqidin li wudu'in aw kana akhira ghuslatin zalatin najasatu biha fatahirun. Ini pembahasan tentang air al-ma at-tahir. Ini pembahasan yang ke-21. Al-ma at-tahir. Air yang tahir. Dan air yang tahir itu dibedakan oleh penulis dengan air yang tahur. Kalau tahur, boleh dipakai bersuci. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi, junub. Tapi kalau air tahir, ini suci saja tetapi tidak mensucikan. Dia suci bukan najis. Tapi tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi. Mandi junub. Ini mana dari al-ma at-tahir. Iya. Dan para ulama yang menggunakan ma at-tahir ini, kita telah singgung dalil mereka, yaitu hadith, diantaranya hadith Abu Hurairah, riwayat Imam 4 dan selainnya. Rasulullah bersabda tentang air laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sebabnya adalah sahabat bertanya tentang air laut, berubah rasanya, yang rasanya asin, berbeda dengan kebanyakan air. Ya. Tidak dipermasalahkan oleh sahabat yang bertanya air laut ini najis atau tidak. Mereka semuanya tahu itu air laut, air yang suci. Hanya saja menjadi permasalahan ana tawadda'u bih. Apakah boleh kami berwuduk dengannya? Maka Nabi menjelaskan wattahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Dari sini diambil istinbat oleh sebagian ulama bahwa tergambar di benak para sahabat ada air tetapi tidak boleh dipakai bersuci. Itulah al-ma' at-tahur atau al-ma' at-tahir. Yang disebut dengan air tahir. Dan pendapat yang lain, ada pendapat yang kedua, mungkin lebih kuat daripada ini, bahwa air itu terbagi dua saja. Ma' tahur dan ma' najis saja. Sebab yang tahir, kalau dia tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh dipakai berwudu, itu bukan air lagi namanya. Dia bukan air lagi namanya. Iya. Contoh misalnya, air dicampur dengan teh. Ini mereka sebut sebagai air tahir. Karena sudah dicampur dengan teh, merubah warna air. Iya. Suci tetapi tidak boleh dipakai bersuci. Bagi ulama yang membagi air menjadi dua, air tahur dan najis saja, mereka katakan itu bukan air. Sudah teh namanya. Ya. Bukan lagi air, tapi sudah disebut teh. Dan yang dibahas di sini, di pembagian air, ada tahir dan ada najis. Ini pembagian air menjadi dua, ini yang dipandang di dalam salah satu mazhab Hambali. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan kebanyakan ulama kita di masa ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi sudah berlalu pembahasan di Manhajus Salikin, demikian pula Syekh bin Baz, Syekh Ibn Taimiyah dan selainnya. Nah. Nah, ini lebih abad. Pembagiannya lebih kuat dan lebih terukur. Baik, ala kulli hal, kalau dia membagi air menjadi tahur dan tahir, kita sudah mengetahui maksudnya. Iya. Dan sebenarnya dari kesimpulan hukum, kalau dibagi menjadi tiga pun, hasilnya sama dengan orang yang membagi menjadi dua. Walaupun mungkin ada kesulitan yang memahami dalam sebagian masail. Nah. Baik, ini pembahasan yang ke-21 berkaitan dengan al-ma' at-tahir. Ya, kalau kita ambil dari pendapat yang kuat, tidak ada disebut air yang tahir itu. Yang ada cuma air yang tahur. Kalau dia tahir, hanya disuci, tidak dipakai bersuci, itu bukan air namanya. Itu bukan air lagi namanya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana memposisikan air yang bercampur dengan sabun, air yang bercampur dengan adonan roti misalnya. Ya. Apabila air lebih mendominasi, maka air yang seperti ini dihitung ke air yang tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Musa bin Ahmad al-Hajjawi rahimahullahu taala, wa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabakhin aw saqitin fihi aw rufi'a bi qalilihi hadatsun aw ghumisa fihi yadu qa'imin min nawmi lailin naqidin li wudu aw kana akhir ghuslatin zalatin najasatu biha fatahir. Wan najisu mataghayyara bi najasatin aw laqaha wa huwa yasirun aw infasala an mahalli najasatin qabla zawaliha. Fa in udifa ila al-ma'in najisi tahurun katsirun ghayra turabin wa nahwihi aw zala taghayyu aw zala taghayyara najasul taghayyara najisul katsiru bi nafsihi aw zala taghayyurun najisil katsiri aw zala taghayyurun najisil katsiri bi nafsihi aw nuziha minhu fa baqiya ba'dahu katsirun wa yuru mutaghayyir tahur ghayru mutaghayyir غير متغير وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين

Ini mereka sebut sebagai air tahir. Karena sudah dicampur dengan teh, merubah warna air. Iya. Suci tetapi tidak boleh dipakai bersusu. Bagi ulama yang membagi air menjadi dua, air tahur dan najis saja, mereka katakan itu bukan air. Sudah teh namanya. Ya. Bukan lagi air, tapi sudah disebut teh. Dan yang dibahas di sini, di pembagian air, ada tahir dan ada najis. Ini pembagian air menjadi dua, ini yang dipandang di dalam salah satu madhab Hambali. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan kebanyakan ulama kita di masa ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di sudah berlalu pembahasan di Manhajus Salikin, demikian pula Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Nah, dan ini lebih abad. Pembagiannya lebih kuat dan lebih terukur. Baik, ala kulli hal, kalau dia membagi air menjadi tahur dan tahir, kita sudah mengetahui maksudnya. Iya. Dan sebenarnya dari kesimpulan hukum, kalau dibagi menjadi tiga pun, hasilnya sama dengan orang yang membagi menjadi dua. Walaupun mungkin ada kesulitan yang memahami dalam sebagian masail. Dalam sebagian masail. Nah. Baik, ini pembahasan yang ke-21 berkaitan dengan al-ma' at-tahir. Ya, kalau kita ambil dari pendapat yang kuat, tidak ada disebut air yang tahir itu. Yang ada cuma air yang tahur. Kalau dia tahir, hanya disuci, tidak dipakai bersuci, itu bukan air namanya. Itu bukan air lagi namanya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana memposisikan air yang bercampur dengan sabun, air yang bercampur dengan adonan roti misalnya. Iya. Apabila air lebih mendominasi, maka air yang seperti ini dihitung ke air yang tahir. Tapi kalau sabun dan adonan rotinya lebih mendominasi, ini bukan lagi air tahur. Kalau air lebih mendominasi, dihitung air tahur ya. Kalau adonan roti dan sabun yang mendominasi, ini tidak dihitung lagi air tahur. Di pendapat yang membagi dua, bukan air lagi namanya. Di pendapat yang membagi tahur dan najis, bukan air lagi namanya. Tapi di pendapat yang membagi menjadi tiga, itu dihitung apa? Air yang tahir, tidak bisa dipakai bersuci. Baik. Kemudian di sini penulis merinci beberapa bentuk dari al-ma' at-tahir. Nah, kita uraikan dalam 4 pembahasan. Atau 5 pembahasan ya. Ada 5 pembahasan. Kata beliau, wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabakhin. Ini pembahasan yang pertama. Kalau berubah warna, rasa atau baunya karena dimasak. Iya. Ini jenis air tahir yang pertama yang disebut oleh penulis di sini. Ini pembahasan yang ke-22. Dia berubah karena dimasak. Nah, dimasukkan ke dalam air itu benda suci, dimasak bersama air, berubahlah air tersebut. Maka air yang seperti ini, menurut penulis, ini disebut sebagai air apa? Air tahir, gairu mutahhir, tidak mensucikan. Tidak boleh dipakai bersuci. Nah, yang rajih dalam air yang seperti ini, dilihat jenis yang dimasak di situ. Kalau yang dimasak itu pada air lebih mendominasi, merubah warna bau dan rasa air lebih mendominasi, maka ini bukan lagi air tahur, tidak boleh lagi dipakai bersuci. Tapi kalau air lebih mendominasi, maka dia masih di atas mana air tahur, boleh dipakai bersuci. Nah, kemudian yang kedua dari air yang tahir, ini pembahasan yang ke-23. Kata beliau, awsakitin fihi. Kalau terjadi perubahan karena ada yang jatuh di dalamnya. Tadi dimasaknya, dimasak itu sengaja. Ini ada yang jatuh di dalam air. Iya. Dan sudah berlalu bahwa ini diperkecualikan darinya dua masalah, ya. Sudah berlalu bersama kita. Yang pertama, kalau jatuh padanya air, sesuatu dan tidak bercampur, tidak menyatu pada air. Itu yang dibahasakan kemarin, gairu mumazij. Dia tetap tahur, karena gairu mumazij. Dan ini sudah berlalu di pembahasan tahur, ya. Dan diperkecualikan juga yang ada masyakkah untuk mayasyukku saunul ma' minhu. Yang air itu sulit dijaga darinya. Misalnya kolam misalnya, di sekitarnya ada pepohonan jatuh, ya, dedaunan di situ. Kolam itu berlumut. Ini sulit dijaga air dari hal yang seperti itu dan merubah salah satu dari tiga sifat air. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Seperti ini apa? Tidak ada masalah. Terhitung air tahur. Ini diperkecualikan. Nah, jadi sini kalau jatuh sesuatu di dalam air, jatuh sesuatu dalam air, anggaplah jatuh misalnya di air itu teh. Ya, airnya satu baskom. Jatuh tehnya misalnya setengah kilo. Airnya berubah atau tidak? Berubah. Ya, menjadi air apa? Air teh. Karena ada yang jatuh di dalamnya. Baik. Dan ini sama, ya, kesimpulan di masalah ini. Sudah kita tegaskan bahwa air tahir